Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah untuk melanjutkan kembali kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah dalam Buluhul Maram. Kita sampai pada hadis yang kelima dari kitab Al-Wudu. An Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fi sifati wudu'in, fi sifatil wudu', tentang tata cara berwudu. Qala, beliau mengatakan, thumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'si. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Wa adkhala isbi'aihi sabbahatain, dan beliau memasukkan jari telunjuknya, kedua jari telunjuknya, fi udhunaihi, dalam kedua telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi, dan beliau mengusap dengan ibu jarinya, zahira udhunaihi, yang bagian yang luar dari telinganya. Kharajahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perawi hadis kita ini adalah Abdullah Ibnu Amr Ibnu al-As. Beliau salah satu di antara sahabat yang banyak memiliki ilmu yang bernama Abdullah. Di zaman sahabat itu ada 4 orang sama-sama namanya Abdullah, sama-sama menjadi rujukan ilmu di zamannya, satu zaman. Mereka dikenal dengan Al-Abadillah Al-Arba', 4 Abdullah. Beliau itu Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, dan Abdullah ibnu Zubair. Mereka yang sezaman, dari sahabat muda, tapi semuanya adalah rujukan dalam bidang ilmu. Abdullah ibnu Amr, yakni beliau dan bapaknya sama-sama sahabat. Hanya Abdullah itu masuk Islam lebih dulu dibandingkan dengan bapaknya, karena Abdullah itu putra pertama Amr bin As. Amr bin As itu nikah muda, umur 10 tahun nikah. Terus rong tahun nengkas ngono duwe anak. Makanya selisih umur antara Abdullah dan Amr bin As itu 12 tahun. Selisih umur antara bapak dan anak itu 12 tahun. Nek pengin rapopo ditiru. Tapi enggak harus, enggak wajib, enggak sunnah, ngene ya. Enggak sunnah. Jadi bahkan ana lebih cenderung untuk mengatakan jangan, kalau nanti kira-kira membawa masalah dalam rumah tangga. Tapi kalau kira-kira siap ya enggak apa-apa. Kok enggak dosa kok umur 10 tahun nikah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau menceritakan tentang tata cara wudunya Rasulullah SAW. Sebenarnya hadis ini panjang, tapi dipenggal oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, karena sebagaimana kita katakan kemarin, jadi beliau membawa hadis Humran Ibnu Utsman yang lengkap. Lah yang masih tercecer, yang masih kurang dalam hadis Umran Ibnu Utsman, maka beliaulah memasukkan atau menyebutkan hadis-hadis lain untuk melengkapi hadis tersebut. Salah satunya adalah hadis ini tentang masalah mengusap telinga. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam atau di mana beliau radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam proses wudunya beliau itu mengusap kepala, terus memasukkan ibu jarinya, ibu jari, jari telunjuk, sabbah. Jadi sabbahah, sabbah itu jari yang banyak bertasbih. Itu aslinya. Jadi kenapa? Karena jari ini banyak dipakai untuk bertasbih. Makanya namanya sabbah, sabbahatain. Jadi yang kita terjemahkannya dengan jari telunjuk. Kalau orang-orang Arab itu banyak digunakan tasbih, kalau kita digunakan banyak nunjuk. Nah, makanya jari telunjuk. Ini. Ini sabbahatain, jari telunjuknya itu dimasukkan di bagian dalam. Lalu ibu jarinya dimasukkan di bagian, dimasukkan, ditaruh di bagian luar. Yang ibu jari, yang jari telunjuk itu ngusap yang bagian dalam. Yang jari telunjuk, yang apa tadi? Ibu jari ngusap yang bagian luar. Itu yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga telinga itu bagian dalam, bagian luarnya sama-sama terusap oleh air dalam proses berwudu. Itu makna dari hadis yang ada di hadapan kita. Tapi masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah telinga. Yang pasti telinga itu enggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wudu. Kalau kita cermati dalam Al-Maidah, Rabbuna jalla wa ala berfirman, "Idza kumtum ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salah," wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu akan mendirikan salat, akan menegakkan salat, maka berwudulah. Caranya gimana? Faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum, dan tangan kalian, wa yani ilal marafiq, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa aydiyakum, dan basuhi, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'bain. Di situ tidak ada telinga. Di situ tidak ada telinga. Ini kemudian menjadi titik masalah. Ini kemudian menjadi titik masalah di kalangan para ulama. Ngusap telinga, mereka sepakat ngusap telinga itu disyariatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Hanya apa hukumnya mengusap telinga saat berwudu? Wajib ataukah sunnah? Wajib ataukah sunnah? Sebagian para ulama dan di antara mereka adalah madhab yang menyebar di negeri kita, madhab al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi mereka mengatakan mengusap telinga itu sunnah. Mengusap telinga itu sunnah. Alasannya tidak Allah sebutkan dalam ayat wudu, tapi ditambahkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jadinya adalah sunnah dalam berwudu. Karena seandainya wajib, niscaya telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tata cara berwudu. Sebagian para ulama yang lain mengatakan mengusap kepala itu hukumnya wajib. Dan di antara mereka yang mengatakan itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Alasan mereka satu, telinga itu termasuk bagian dari kepala. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengusap kepala, berarti mengusap kepala yang termasuk badannya telinga. Dan itu mereka landaskan pada sebuah hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-udhunani minar ra'si. Dua telinga itu bagian dari kepala. Kalau ada di antara kita yang mengatakan, "Lho, jelas kan Ustaz kok kate ono perselisihan barang." Ya. Letak masalahnya itu hadis ini, al-udhunani minar ra's, itu sahih apa enggak? Itu titik masalah. Kalau hadis ini sahih, jelas ngusap kepala itu wajib. Kalau hadis ini dhaif atau lemah, maka ngusap kepala jadi sunnah. Jadi letak permasalahan dalam bab ini, sunnah atau wajib, kembali kepada hadis yang ada di hadapan kita. Al-udhunani min ar-ra's, itu sahih ataukah tidak? Sahih ataukah tidak? Sebagian para ulama hadis, sebagian besar para ulama hadis mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Tatkala hadis ini sahih, maka berarti mengusap kepala itu adalah wajib sebagai rentet. Mengusap telinga itu wajib sebagai rentetan mengusap kepala. Dan itu kecenderungan saya pribadi. Wallahu alam, meskipun dengan segala pengakuan bahwa masalah ini ada perselisihan di kalangan ahlul ilm. Itu masalah yang pertama, status hukum mengusap kepala. Yang kedua, bagaimana cara untuk mengusap kepala? Kok kepala? Mengusap telinga. Mengusap telinga itu ada dua cara. Cara yang pertama, cara yang penting sah. Cara yang kedua, yang sesuai dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau yang penting sah, ya wis pokoke kalau sudah dilakukan itu ya wis wudunya sah. Tapi kalau caranya mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, maka status hukumnya adalah sah dan oleh tambahan pahala. Karena wudunya semakin sempurna, wudunya semakin dekat dengan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak janji bagi orang itu yang ibadahnya kayak beliau. Semacam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau masalah salat, usallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kalau dalam masalah haji, beliau mengatakan khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dari aku. Sebagaimana dalam masalah wudu, Rasulullah mengatakan man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza, barang siapa yang berwudu kayak wuduki ini, maka begini begitu. Jadi semakin sempurna. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, untuk poin yang pertama, kalau kita bahas yang penting sah, pokoke kupinge teles. Empu carane piye? Pokoke kupinge teles. Maka itu sah. Entah carane dikeros-keros ngin. Entah carane. Wes, pokoknya telinganya sah, telinganya itu basah, maka wudu telah dianggap sah, dengan berarti telinga itu telah diusap. Tapi wudu koyo ngono ku sah, tapi oleh pahala titi. Iman-iman to. Ini oleh pahala cuma sedikit. Podo-podo telese, podo-podo ngetekno banyune, podo-podo arepe salate, tapi pahalai sedikit. Ngene iki toe sesuk nek di akhirat. Ini ternyata kok pahalaku didik, pahala wudune ya biyen wudune piye. Ngene. Lah konjoku kok oleh pahala wudu akeh, lah wudune bener. Ngene ya. Tapi sah, kalau sekedar sah itu. Makanya ini orang itu tergantung bagaimana cara dia memandang hidup. Kalau yang dia pandang itu ya wis sing penting rapotku nilainya 66 munggah kelas ini rapopo ya oleh 66 bener 66. Tapi kalau dia itu kepingin orang yang kaum laut dalam rapot akhiratnya 9 setengah 10 bisa solas ini ngono yo sing tenanan kalau beribadah bener-bener sesuai dengan diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kan enggak ada toh orang itu cita-cita rapot dunianya itu sing penting munggah kelas ngono. Iku berarti santri bener yo. Tapi roto-roto kepingin kaum melaut, kepingin apa, kepingin bagus karena semacam itu hidup dunia. Maka seharusnya hidup akhirat jauh lebih daripada semangat kita tatkala menyiapkan kehidupan di alam dunia. Lah, wudu mengusap telinga sekedar sah, pokoknya teles, pokoknya basah. Adapun yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka caranya adalah sebagaimana yang ada dalam hadis Abdullah bin Amr bin As tadi. Jari telunjuk diletakkan bagian dalam, ibu jari diletakkan bagian luar. Yang ibu jari ngusap bagian luar. yang jari telunjuk Musa bagian bagian dalam, begitu, kanan dan kiri, semacam itu. Tep. Masalah yang ketiga, mengusap telinga itu berapa kali? Karena mengusap telinga itu bagian dari mengusap kepala, maka sama dengan mengusap kepala. Jadi karena mengusap telinga itu bagian dari mengusap kepala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-udhunani minar ra'si, dua telinga itu bagian dari kepala, maka berarti mengusap kepala nyambung ke telinga. Kalau mengusap kepalanya sekali, maka mengusap telinganya juga sekali. Tapi kalau kita ambil pendapat para ulama kemarin yang kita bahas bahwasanya mengusap kepala itu tiga kali, berarti mengusap telinga juga tiga kali. Dan pendapat yang rajih, yang lebih kuat di kalangan para ulama, mengusap telinga itu, mengusap kepala itu adalah sekali, maka berarti mengusap telinga itu pun tiga kali. Tapi, satu kali. Tapi tetap dengan pernyataan yang anda katakan, hukum telinga itu hukum kepala. Hukum telinga itu hukum kepala. Kalau mereka, kalau di kalangan para ulama sebagiannya, mengusap kepala itu berapa? Tiga kali. Ya berarti mengusap telinga itu tiga kali, dan itu mazhab yang dipegang oleh Syafi'iyah. Tapi bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya mengusap kepala itu sekali, berarti mengusap telinga juga sekali, dan itu pendapat yang lebih kuat insyaallah subhanahu wa taala, lepas dari masalah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang masalah hal tersebut. Wallahu a'lam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, itu hadis yang ada di hadapan kita. Kita lanjutkan hadis yang ke-6 dalam bab wudu. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza stayqadha ahadukum min manamihi, apabila salah satu di antara kalian itu tidur, apabila salah satu dari kalian itu bangun dari tidur, falyastanthir thalathan, maka hendaknya dia itu mengeluarkan air dari hidung tiga kali. Bisanya mengeluarkan air ya kalau air dimasukkan dulu, jadi masukkan air kemudian dikeluarkan, tiba-tiba dikeluarkan, kondisi masukkan lebih caranya. Jadi masukkan air dulu, menghirup air ke hidung, terus dikeluarkan tiga kali. Alasannya, fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, karena setan itu ikut tidur di lubang telinganya, di lubang hidungnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini dari Abu Hurairah menyatakan Rasulullah SAW bersabda, kalau ada di antara kita itu yang tidur, bangun-bangun itu hendaknya menghirup air ke hidung tiga kali, mengeluarkannya tiga kali juga. Karena setan itu nginep, kalau pas kita tidur itu dia juga melok turu. Wong setan kuyok ngantuk bareng. Ini itu melok turu. Turunya di mana? Orang tidur di kasur, tapi tidurnya itu di hidung anak manusia. Itu kata hadis. Ini apa makna dari hadis ini? Pertama, apabila bangun dari tidur, tidur apa ini? Karena tidur disyariatkan dalam agama kita itu dua, tidur malam sama tidur siang. Tidur malam sama tidur siang. Yang dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau tidur malam itu ba'da isya langsung. Itu tidur, terus nanti di sepertiga malam yang terakhir bangun. Itu yang dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ba'da isya itu begadang, kecuali kalau ada maslahat yang perlu untuk dikerjakan ba'da isya, baik maslahat dunia maupun maslahat agama. Maslahat agama maupun maslahat dunia. Maslahat agama itu apa? Ya taklim, ya zikir, ya ini murojaah Quran, apalah maslahat agama. Maslahat dunia, ini wayai sif malam, kan masalah dunia. Enggak melok kerja lah jadi masalah. Sif malam, itu yo rapat RT, yo apa gitu, yang itu adalah masalah dunia. Termasuk di antara masalah dunia yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah begadang, jadi ngobrol gitu sama istrinya. Rasulullah SAW itu pernah suatu hari pulang ba'da isya. Isya sholat itu pulang, Aisyah sudah selesai sholat juga. Jadi Aisyah itu cerita, jadi ngobrol, tuh, hadisnya sampai panjang sekali. Ya Rasulullah, dulu itu ya Rasulullah ada 11 pasang suami istri. Gitu itu mereka ngobrol ini ceritakan panjang gitu. Rasulullah cuma dengerin ini, kayak tinggal turu ya, ini dengerin aja. Gitu. Jadi sebab itu namanya maslahat, maslahat agama, maslahat akhirat maupun maslahat dunia itu boleh. Tapi kalau ba'da isya enggak segera tidur dan enggak ada maslahat agama, enggak ada maslahat dunia, itu yang terlarang. Itu yang terlarang. Ini minimalnya adalah makruh, terlarang hal tersebut. Apa contohnya? Contohnya ini gim-giman. Marisa gim-giman. Gim-giman. Contohnya pemenang ngono ya. Ini update status ngono. Ngono ya sing enggak-enggak ngono bisa dilakoni kecuali status bener. Ini status sing ya ngono opo ngono ya ora. Itu ba'da isya. Kenapa orang itu semakin sore tidur, semakin ba'da isya tidur, engko jam 2 ngono kuwi gak ngantuk. Jam 2 ngono kuwi gak ngantuk. Ini wis bangun seger gitu. Tapi nek turune jam 11, tidure jam 12, jam 3 lek ngon bangun geliyeng. Ngene. Pusing. Wis tangi ku lho ning kamar mandi. Sik pusing ku bali ning kasur neh. Sopo sing salah? Salah dhewe. Ngene. Kenapa kok tidurnya jam 12? Kecuali ada masalah syar'i sebagaimana yang kita ini bahas tadi. Itu namanya tidur malam. Itu namanya tidur malam. Tapi yang kedua yang juga dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu qailulah, tidur siang. Tidur siang itu kalau di zaman beliau tidur siang itu sebelum zuhur. Jadi waktu matahari menjelang sampai di pertengahan, menjelang jadi puncak-puncak panas, itu mereka leren kerja. Karena di zaman itu kan orang kerja itu enggak ono sing di kantor to. Asian mun ra ono. Di zaman Rasulullah, jadi kerja iku di sawah. Ya peternak itu jadi puncak panas itu mereka istirahat. Rebahan, tidur. Nanti ini adzan zuhur bangun. Setelah adzan zuhur, yakni pulang kemudian makan siang terus aktivitas lagi. Itu yang dilakukan pada zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Tapi enggak harus begitu kata para ulama. Yang penting siang itu ada waktu untuk istirahat. Dan ya istirahat siang itu enggak perlu lama kok. Istirahat siang itu enggak perlu lama. Yang penting itu mengistirahatkan badan dari aktivitas. Ini fungsinya pertama agar nanti setelah zuhur aktivitasnya bisa sehat. Yang kedua membantu bangun malam, membantu bangun malam. Antum gambarkan. Kira-kira matahari mulai menjelang pertengahan sampai zuhur itu berapa menit? Ini berapa menit? Kata para ulama sekitar 15 sampai 20 menit. Lesehan gitu loh. Ya, lesehan, rebahan, istirahat gitu. Ini semacam sekitar itu. Tapi enggak wajib mula dosa kan tidur siang Ustaz. Enggak dosa juga. Yang penting itu. Nah, tidur siang tidur malam. Apa makna dari hadis ini apabila kalian itu bangun dari tidur? Tidur mana ini? Wallahu alam, dengan perselisihan yang ada di kalangan para ulama, pendapat yang lebih kuat wallahu alam ini itu tidur malam. Kenapa? Karena beliau mengatakan setelahnya fa innasyaitana yabitu. Karena setan itu yabit. Tidur itu sebagaimana kita katakan tadi ada dua. Ada tidur malam, ada tidur siang. Tidur siang itu namanya qailulah. Kalau tidur malam itu namanya baitutah. Bahasa Arabnya. Kalau tidur siang itu qailulah, yakni Rasulullah mengatakan qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian karena setan itu enggak pernah tidur siang. Ini. Lah kalau malam itu namanya baitutah. Hadis ini mengatakan fa inna syaitana yabid, karena setan itu yabid, berarti maknanya tidur malam. Hadis ini berlaku untuk tidur malam. Berarti maknanya apabila kalian itu bangun dari tidur malam, itu makna pertama dari hadis ini. Tidur ini syariatnya adalah untuk tidur malam, bukan tidur siang. Pertama, karena lafaz hadisnya itu yabid. Lafaz yang kedua, setan itu enggak pernah tidur siang. Berarti ini adalah tidur malam. Yang ketiga, tidur malam itu suwi. Tidur siang itu sebentar, tidur siangnya lama, tidur malamnya dikit. Lah itu enggak batik normal. Ini normalnya orang itu kan hidupnya apa itu tidur malamnya yang lama. Baik. Yang kedua, kalau bangun dari tidur malam, para ikhwan sekalian, terus setelah itu enggak ingin tidur lagi. Itu maksudnya dari hadis ini. Bukan bangun kebelet tipis terus tidurnya bangun semerolas, menuju kebelet tipis baliknya. Itu enggak berlaku. Hadis ini berlaku untuk bangun terus enggak kepengin tidur lagi. Maksudnya setelah itu ya sholat malam, ya apa aktivitas itu yang enggak tidur lagi. Dalam kondisi ini maka disyariatkan untuk menghirup air ke hidung 3 kali dikeluarkan. Jadi 1 dikeluarkan, gitu, dihirup dikeluarkan. Baik ini dilakukan berbarengan dengan wudu atau dilakukan tidak berbarengan dengan wudu. Apa maknanya? Kalau orang itu bangun, kemudian dia itu bangun kemudian jam 2 atau jam setengah 3 atau jam 3 gitu, lalu ingin melakukan sholat malam, yang lakukan ini berbarengan dengan wudu sekalian. Tapi kan tidak semua orang bangun malam itu bisa wudu toh. Contoh, ada sebuah keluarga itu pingin puasa Ramadan atau puasa Arafah atau puasa Yaumul Bid atau puasa apa gitu ya. Istrinya pas berhalangan sedang haid. Tapi kan yuk bangun juga wong, nyiapkan sahur, nyiapkan makan sahur untuk keluarganya. Lah, siapa yang disyariatkan untuk melakukan ini? Semuanya. Baik yang sholat suaminya maupun yang enggak sholat, siapa? Istrinya. Lah kalau istrinya enggak sholat kan otomatis enggak wudu. Ngapain wudu enggak sholat? Ini. Lah, meskipun dia enggak berwudu, kalau bangun tetap disyariatkan untuk melakukan ini. Jadi perintah ini itu perintah terpisah dengan wudu. Tetap dilakukan meskipun enggak berwudu, kalau bareng dengan wudu ya lakukan bareng-bareng enggak apa-apa. Ini kalau itu bareng dengan wudu lakukan sekalian dengan berwudu. Karena dalam berwudu itu pun ada perintah menghirup air ke hidung 3 kali juga sama persis dengan ini. Tapi ini seandainya tidak dalam kondisi berwudu sekalipun tetap disyariatkan. Gambarnya kayak apa tadi? Ya kayak wanita haid tadi itu. Yang kayak wanita haid yang dia itu tidak sholat, maka tetap ini disyariatkan. Wallahu a'lam. Fal yastanthir 3, hendaknya melakukan itu 3 kali. Menghirup air ke hidung. Ingat ya, yang saya katakan kemarin dalam masalah kajian tentang bab wudu. Syariat ini itu bukan membersihkan ujung hidung. Jadi bukan tapi syariat ini itu air yang ada di tangan itu disedot maksudnya apa tahu? Dihirup masuk ke dalam, dikeluarkan. Karena yang dibersihkan itu bukan ujung hidung ini, tapi bagian dalam. Jadi air itu disedot, dikeluarkan, disedot, dikeluarkan, disedot, dikeluarkan. Itu yang dimaksud, bukan bersihkan ujung hidung. Baik, masalah yang ketiga yang ada dalam hadis yang berbarokah ini. Rasulullah SAW memberikan alasan, kenapa kau melakukan itu? Karena setan melok turu di gunung. Aina syaitana yabitu ala haishumihi. Apa maknanya? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setan itu sebagaimana yang pernah kita bahas, enggak tahu di sini atau di tempat yang lain. Setan itu mempunyai 2 makna. Makna umum dan makna khusus. Makna umum dan makna khusus. makna umum dari setan itu semua makhluk yang nakal, yang suka ganggu orang, yang suka ganggu yang lain, suka menggoda dan mengganggu yang lain, itu setan. Diambil dari kata-kata syatona, yang sulit dikendalikan dan sulit untuk berbuat baik tapi senangnya berbuat kejelekan dan kejahatan, itu namanya setan. Ada setan dalam makna umum ini, ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal ini, beliau Allah berfirman minal jinnati wan nas. Yani minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang setan dari bangsa jin, dari bangsa binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang anjing hitam. Jadi tentang anjing hitam, al-kalbul aswad. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa bedanya anjing hitam sama anjing yang lain? Maka beliau mengatakan al-kalbul aswad syaitan. Kambing. Anjing hitam itu setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bahwasanya ular itu setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut unta itu setan. Nah, unta itu setan. Kenapa? Yani kalau unta itu di, kalau ular itu setan ku masuk akal lah. Anjing ku setan ku rodok masuk akal. Kok gak pakai rodok masuk akal. Tapi unta kalau dibandingkan dengan kambing, unta itu binatang delurung. Ini binatang nakal. Ini. Tapi bermanfaat untuk manusia. Dia itu binatang yang suka ngelawan dan sulit dikendalikan. Dan itu hanya bisa diketahui oleh para pengembala unta. Ya, aku sih enggak ngerti ini di kitabnya para ulama semacam itu. Para ulama nerangkanya semacam itu. Intinya itu mana setan. Yang kedua, setan dalam arti khusus. Apa itu setan dalam arti khusus? Setan dari arti khusus itu ya jin kafir yang suka menggoda manusia. Nah, di sini kemudian terjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Apa arti fa inna syaitana? Maka sesungguhnya setan itu bermalam di mana nih? Di hidungnya manusia. Bagi para ulama yang mengatakan ini setan khusus, ya berarti dibawa kepada makna zahirnya, berarti jin kafir yang suka goda orang itu kalau malam-malam orang yang digoda turu, dia melok turu, sapa sing arep digoda turu. Ngene. Arep ndak apa ana wong dia itu tidur. Digoda seandainya dia berbuat jahat sekalipun kan enggak ada dosa, wong dia sedang tidur. Ngene, digoda supaya ngelindur, terus ngomong sing jelek, kan enggak ada dosa wong dia tidur. Wong seandainya ada orang ngelindur terus nyeraikan istrinya juga enggak jatuh cerai. Ngene. Kenapa? Lah wong orang sedang tidur. Kan ada orang tidur, terus setan masuk ke alam mimpinya, ngamuk karo bojone, terus sampai dia itu menceraikan istrinya, ngomong terus terang terdengar ngono ya, tapi ngindur ya, enggak jatuh cerai wong tidur. Makanya karena enggak ada gunanya, setan yang ngerti guna gunanya, akhirnya turu pisan. Ini setan itu ikut tidur ini di wong bedo alam. Ini alamnya setan sama alamnya setan khusus, ini alamnya setan dengan alamnya manusia itu beda. Ini orangnya tidur di kasur, setan ini tidur di dalam hidung. Itu makna yang pertama. Berarti ini benar-benar setan. Ini itu benar-benar setan. Lah kok bisa Ustaz setan turun di gini? Cowili ono. Nyempuk wong makhluk gaib. Ini setan kan makhluk gaib, kita enggak pernah tahu. Pokoknya Rasulullah ngomong semacam itu, kita bilang ngomong ini semacam itu. Itu makna yang pertama. Sebagian ulama mengatakan setan yang di sini adalah makna setan dalam arti umum. Apa tadi setan dalam arti umum? Segala sesuatu yang ganggu. Ini segala sesuatu yang mengganggu. Dalam arti umum ini sebagian ulama mengatakan setan dimasukkan di sini adalah kotoran. Kotorannya dalam hidung ini lah. Mari turunkan ngukur atau apa ya kotoran ini. Ini semacam itu, maka itu adalah setan yang terdapat dalam ini hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang para ikhwan dalam bahasa usul fikih itu namanya hikmah dan bukan illah. Mana ya dalam bahasa usul fikih ini. Jadi maknanya apa bedanya hikmah itu ya hikmah, illah itu sebab. Apa bedanya sebab karo hikmah? Mirip. Ini beda dalam ilmu syariat. Kalau hikmah itu tidak berkaitan dengan perubahan hukum. Tapi kalau illah itu berkaitan dengan perubahan hukum. Contoh, yani illah itu berkaitan dengan perubahan hukum. Jadi minuman keras itu diharamkan karena memabukkan. Illahnya karena memabukkan. Kalau enggak memabukkan, ya enggak jadi haram. Enggak jadi haram. Tapi kalau hikmah semacam ini hikmah. Hikmah itu apa yang kita ambil faedah darinya? Hikmah. Di sini zahir dari hadis ini adalah hikmah. Hikmah dari amal tadi itu adalah setan tinggal di situ. Baik setan dalam arti khusus maupun setan dalam arti umum. Maka anggaplah kita itu memandang makna setan ini dalam arti umum. Kalau kita pas bangun tidur itu kita sih apakah tetap disyariatkan? Tetap disyariatkan. Karena bisa jadi makna hadis itu adalah setan dalam arti khusus, dan setan dalam arti khusus enggak bisa dideteksi dengan tangan. Tolong ini. Kono setan ini. Ya sapa sing ngerti ono setan ini? Karena itu setan dalam arti jin. Maka apapun yang ada, baik di tempat yang bersih sampai di tempat yang steril sekalipun, bangun tidur lakukan apa yang diamalkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang kita yakini dengan seyakin-yakinnya semua syariat kenabian itu mengandung maslahat yang besar, baik kita tahu maupun kita tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ta'hiri subhanakallahumma bihamdik syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.